ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. جماعة المسلمين جماعة المسلمات أخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم. الحمد لله kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk melanjutkan kembali kajian kita mempelajari kitab Lum'ah al-I'tiqad oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala mengatakan faslun al-imanu qaulun wa 'amalun. Yani fasal pembahasan yang baru, iman itu adalah qaulun, ucapan, wa amalun, dan amal, perbuatan. Beliau mengatakan al-imanu qaulun bil lisan. Hakikat iman itu adalah ucapan lisan. Wa amalun bil arkan. Amal dengan anggota badan. Wa aqdun bil janan. Yani dan memantapkan sesuatu yang mantap dalam hati. Yazidu bitta'ah, yani bisa bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil 'isyan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja. حُنَفَاءَ secara lurus. وَيُقِيمُ السَّلَاةَ mendirikan salat. Wa yu'tuz zakata menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Demikian itu adalah agama yang lurus. Faja'ala ibadatallahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah kepadanya ta'ala wa ikhlasul qalbi wa iqamis shalah serta mengikhlaskan hati, mendirikan salat, wa ita'iz zakah dan menunaikan zakat. Kulluhu minad-dini, semuanya adalah bagian dari agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang. Alaha syahadatu an la ilaha illallah, yang tertinggi adalah persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Faja'alal qawla wal amala minal iman. Dalam hadis ini Rasulullah menjadikan ucapan dan perbuatan bagian dari keimanan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman fazadatuhum imana, maka tambah pada mereka keimanan. Wa qala, dan Allah juga berfirman liyazdadu imana, supaya mereka bertambah keimanannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yakhruju minan nari, keluar dari api neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang berkata tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa fi qalbihi mithqalu dzarratin aw khardalatin aw dzarratin minal iman, padahal dalam hatinya itu ada seberat biji sawi dari keimanan. Faja'alahu mutafadila, Rasulullah menjadikan iman itu bertingkat-tingkat. Para ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang baru, yang pembahasan yang menjadi salah satu di antara pokok-pokok yang harus difahami seorang muslim tentang akidah, yang membedakan antara akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Ahlul Batil. Tentang masalah hakikat keimanan. Hakikat keimanan. Sakbeneri iman itu apa? Sebenarnya iman itu apa? Masalah ini, jadi jangan dikatakan lah iman sepemenda tu, iman kan percaya. Jadi percaya adanya Allah, gini gitu. Masalah iman ini para ikhwah adalah salah satu di antara pokok pembahasan akidah. Jadi tatkala kita itu beriman, sebenarnya iman kita itu gambarannya dan hakikatnya itu apa? Pengertian iman yang sahih adalah qaulun bil lisan, sesuatu yang diungkapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan, diyakini dalam hati, bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Jadi dalam bahasanya Syekh Ahmad Al-Ansari atau sebagian para ulama yang lain, beliau mengatakan iman dalam mazhab Ahlus Sunnah itu lima nun. Lima nun. Nun yang pertama, nurnun yang pertama, yani i'tiqadun bil janan. Itu nun yang pertama. Meyakini, mantap dalam hati, yani mantap gitu ya, bil janan, dengan hati. Itu nun yang pertama, janan. Terakhirnya kan nun. Sesuatu yang mantap dalam hati itu diungkapkan bil lisan, dengan lisan. Tidak cukup dalam hati, tapi kemudian diungkapkan dengan lisan, disampaikan, diungkapkan dengan lisan. Itu yang kedua, nun yang kedua. Yang ketiga, sesuatu yang sudah mantap dalam hati, yang diungkapkan dengan lisan, maka itu diamalkan, dipraktekkan bil arkan, dengan amal perbuatan, dengan anggota badan. Itu nun yang ketiga. Iman ini bisa bertambah bita'atir rahman, bisa bertambah karena taat kepada Allah ar-Rahman. Nun yang keempat. Wayangkus, dan yang terakhir, bisa berkurang iman itu bita'ati syaitan, kalau naati setan. Dan itu nun yang kelima. Baik, kita renungi makna hakikat iman dalam pandangan Ahlus Sunnah. Bahwasanya iman itu pertama sesuatu yang masuk dalam hati. Kalau cuma diungkapkan di lisan dan mengamalkan tapi enggak masuk dalam hati, maka dia bukan mukmin. Itulah orang-orang munafik, yang secara lisan ngomong beriman, masuk Islam, dia pun sholat, dia pun zakat, ya kadang-kadang budal haji. Ya. Tapi tidak ada keyakinan dalam hati, tidak ada kemantapan dalam hati, maka dia bukan mukmin. Jadi yang namanya iman itu kemantapan dalam hati. Sebaik apapun amal seorang hamba, tapi kalau dia itu tidak meyakini salah satu dari titik-titik pokok keimanan, maka dia bukan mukmin. Orangnya api, masya Allah, api karo tonggo, api karo dulur, api karo sopo. Tapi dia itu ngomong, apa bener toh, sing nyiptakan alam semesta di Allah, itu bener apa orang? Itu dalam hatinya. Meskipun gak terungkap di lisan, maka dia bukan mukmin. Karena tidak meyakini secara mantap pokok-pokok dasar apa? Keimanan. Jadi pokok-pokok dasar keimanan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang telah merasuk dalam hati, kuat dalam hati, itu cukup dalam hati, toh? Gak. Harus diungkapkan secara lisan. Oleh karena itu, orang yang beriman dalam hati tapi tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, dia enggak mukmin. Duh, kok iya? Kok bisa? Iya, banyak contohnya. Abu Thalib itu sangat percaya loh dengan kebenaran Islam. Abu Thalib paman dan Rasulullah SAW itu sangat yakin, yakin-yakinnya kalau Muhammad itu di atas kebenaran. Islam yang dibawa oleh ponakannya itu agama yang benar. Bahwasanya Rasulullah SAW mengaku jadi nabi itu benar, gak dusta. Lawang beliaulah Abu Thalib itu yang didik, yang ramut, yang rawat Rasulullah sejak umur 8. Ketahuan jujurnya, ketahuan masya Allah akhlaknya, sampai dia diberi gelar oleh masyarakat orang Arab dengan Al-Amin karena gak pernah berdusta. Bagaimana mungkin orang yang gak pernah berdusta pada makhluk kemudian dia berdusta atas nama pencipta alam semesta? Mustahil. Tapi kenapa dia tidak mau? Ini kenapa dia dianggap sebagai orang kafir? Karena sampai akhir hayat dia tidak mau mengucapkan syahadat. Oleh karena itu dalam Sahih Bukhari, tatkala menceritakan tentang detik-detik kematiannya Abu Thalib, pada waktu Abu Thalib itu sakit parah, beliau itu ditunggui oleh pamannya, oleh ponakannya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi tatkala itu juga ditunggui oleh teman-temannya yang masih kafir, Abu Jahal sama Abdullah ibn Abi Mu'aid. Abdullah ibn Abi Mu'aid itu kafir ya. Ini Abdullah sah, ya Abdullah. Yo jenenge wong Arab yo. Ali, Opong, semuanya kafir. Mana wong Arab ada bibi. Ini. Nah, ngomong-ngomong. Ya. Jadi semacam itu ditunggu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah faman." Katakan la ilaha illallah. Nek sampeyan mengatakan itu, saya bisa membelamu nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Dia mandang ponakannya. Pada waktu dia itu kelihatan mulai ragu-ragu mengucapkan apa enggak, maka si Abu Jahal itu mengatakan, "Abu Thalib, sampean benci toh karo agama ni bapakmu dhewe." Maksudnya Abdul Muttalib, "Atarahubu amillati Abdul Muttalib." Diingatkan dengan agama bapake Abdul Muttalib. Akhirnya sampai akhir hayat dia itu tidak bisa mengucapkan atau tidak mau mengucapkan yani syahadat, sehingga dia mati kafir. Rasulullah SAW sedih, kepingin mendoakan untuk pamannya yang selama ini berjuang membela perjuangannya bukan karena atas nama kebenaran tapi karena atas nama ponakan. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Muhammad, sampean itu enggak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang aku cintai. Petunjuk itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, itu Abu Thalib. Abu Jahal itu juga beriman dalam hati. Abu Jahal itu enggak mau beriman gara-gara ini kan gengsi kabilah. Jadi gengsi kabilah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala jadi menceritakan tentang masalah ini, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih kok wong-wong iki gak gelem mukmin gitu ya. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala menegur rasulnya dengan mengatakan, "Innahum la yukadzibunaka." Mereka itu enggak mendustakan kamu wahai Muhammad. Mereka enggak mendustakan kamu, tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Lawan kamu itu orang yang al-amin. Abu Jahal itu enggak mau beriman. Itu kan gara-garanya coba gengsi kabilah. Dia itu mengatakan sama teman-temannya dari Bani Mahzum, "Kita itu loh orang Bani Mahzum. Selama ini dengan Bani Hashim, Bani Hashim itu kabilahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Bani Mahzum itu kabilahnya Abu Jahal. Kita loh dengan Bani Hashim selama ini itu loh enggak pernah ada yang menang, enggak pernah ada yang kalah. Selalu jadi apa itu bersanding dalam sisi kemuliaan. Jadi apapun yang dimiliki oleh Bani Hashim kita miliki. Yang kita miliki dimiliki oleh mereka." Lah sekarang orang-orang Bani Hashim bisa ngomong, "Lah kita sekarang punya nabi, kamu enggak punya. Kita harus ngomong apa?" Kita orang-orang dari Mazhab itu mau ngomong apa? Wallahi lan nu'mina bih, wallahi lan nu'mina bih, wallahi lan nu'mina bih. Begitu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Demi Allah, kami tidak akan pernah beriman dengan Muhammad. Kita tidak akan pernah beriman, kita tidak akan pernah beriman sampai akhir hayatnya. Padahal dia yakin, seyakin-yakinnya Muhammad itu di atas kebenaran. Yin Muhammad itu di atas kebenaran. Ini membuktikan dengan nyata keyakinan dalam hati tok enggak cukup. Harus diucapkan, dibuktikan, diucapkan dengan lisan. Dan itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Gitu. Baik. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan cukup tidak. Tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Dibuktikan dengan amal perbuatan yang menunjukkan bahwasanya dia itu mukmin. Bahwasanya dia itu mukmin. Orang yang punya keyakinan dalam hati, ya syahadat, tapi belas sama sekali enggak pernah melakukan amal kebajikan, sama sekali seumur hidup, maka imannya dipertanyakan. Jadi imannya itu dipertanyakan. Jadi harus tiga rangkaian. Meyakini dalam hati, jadi mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Tep. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal hati, amal lisan, amal anggota badan itu bagian dari keimanan. Perhatikan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu memiliki 70 lebih cabang. 60 lebih atau 70 lebih cabang. Yang pertama, yang paling tinggi syahadat. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau kita cermati, syahadat itu dua amal, amal hati dan amal lisan. Amal hati, karena orang tidak mungkin bersyahadat kecuali hatinya mantap. Kalau mengetahui, memaknai, memahami arti syahadat. Dan orang tidak mungkin dikatakan syahadat kecuali menyampaikan dengan lisan. Yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan itu amal perbuatan anggota badan. Menyingkirkan gangguan dari jalan hati tok, gak seminggir dewi diomongi, gak gelem minggir watu. Ya pakai tangan, pakai kaki gitu. Itu menunjukkan bahwasanya iman dalam hadis ini mencakup hati, mencakup ucapan, mencakup perbuatan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Allah menjadikan bagian dari agama adalah ibadah kepada Allah. Ikhlas, ikhlas itu amal hati. Mendirikan salat, salat itu amal badan, amal lisan. Menunaikan zakat, zakat itu amal badan. Menunjukkan bahwasanya iman itu bagian dari ini semua. Itu iman menurut Ahlus Sunnah. Bahwasanya iman itu dianggap iman yang benar, dianggap iman yang baik dan sempurna apabila mencakup tiga ini. Tep. Kemudian yang berikutnya, dalam kaidah madhab Ahlus Sunnah, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu tidak stabil. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Apabila orang itu dekat dengan Allah, menjalankan ketaatan, maka imannya bertambah. Apabila orang itu mentaati setan, maksiat kepada Allah, maka imannya berkurang. Jadi iman dalam madzhab Ahlussunnah itu tidak stabil, bisa naik, bisa turun. Dan bukan satu kesatuan utuh. Dalam bahasa para ulama, iman itu yatajazza. Iman itu bisa terbagi-bagi. Maksudnya bukan satu kesatuan utuh. Dalam arti, kalau gugur sebagian, gak mesti semuanya gugur. gugur sebagian, yang lainnya masih ada dan masih utuh. Yang gugur hanya sebagian tersebut, yang enggak ada ini itu, ini hanya sebagian tersebut. Karena titik inilah juga yang menjadi titik pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah itu mengatakan iman itu sesuatu yang tidak dapat terbagi. Jadi sesuatu yang tidak dapat terbagi. Sehingga kalau ada orang itu mukmin, terus sebagian dari keimanannya itu lepas dengan mengamalkan maksiat dan dosa besar, maka mereka, sebagian di antara mereka mengatakan, ni imannya orang utuh, kemudian dia itu melakukan maksiat, melakukan dosa besar, maka semua imannya runtuh dan dia kafir. Kenapa? Yo, karena iman itu gak bisa dibagi-bagi, iman itu gak bisa dipecah-pecah. Begitu runtuh sebagian, runtuh semuanya. Begitu hilang sebagian, hilang semuanya. Orang itu menjadi kafir. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya orang-orang Khawarij. Sebagian membalik fakta, membalik kondisi dengan mengatakan, kalau orang itu sudah beriman, maka kalau dia melakukan kemaksiatan, gak punya pengaruh. Gak punya pengaruh, karena iman menurut dia itu hanya keyakinan dalam hati. Amal itu gak membawa pengaruh pada keimanan. Sehingga pencuri dengan ahli ibadah itu tingkat keimanannya sama. Dan mereka lah orang-orang murji'ah. Jadi, mereka lah orang-orang murji'ah. Jadi dua sisi, tapi berangkat dari satu titik yang sama, yaitu iman itu tidak dapat dibagi-bagi. Iman itu tidak dapat dipilah-pilah, dipisah-pisah. Jika ada, utuh. Jika enggak ada, hilang semua. Hanya beda sisi pandang. Orang-orang Khawarij mengatakan kalau orang itu mempunyai keimanan, yani mempunyai keimanan, kemudian dia itu mukmin, kemudian dia itu melakukan dosa besar, secara otomatis semua imannya runtuh dan dia kafir. Otomatis kalau masuk akhirat kekal di neraka menurut mereka. Di satu sisi sebagian orang mengatakan orang itu kalau sudah mukmin maka mempunyai iman yang sama. Kalau amal ketaatan enggak menambah keimanan, maksiat tidak mengurangi keimanan. Sehingga jadi sehingga antara ahli maksiat dengan ahli taat itu sama keimanannya. Sampai-sampai di antara mereka ada yang berani mengatakan imannya maling dengan imannya Rasulullah itu sama. Ya wong, amal itu enggak mempunyai pengaruh pada keimanan. Keimanan itu hanya keyakinan dalam hati. Mensikapi adanya dua kelompok ini, ada sebagian orang tuh bingung. Kepiye toh? Sing siji langsung kafir. Sing siji yani Allah, yani gak berkurang keimanannya. Dipikir-pikir kalau langsung kafir ya ora sih. Tapi nek mantep imane ya ora, dikatakan kafir muka, dikatakan mukmin juga. Piye? Wis ngene lah. Yani antara dua, gak mukmin gak kafir. Ini kak mukmin, ini kak kafir. Mereka lah orang-orang Mu'tazilah. Gara-gara apa? Membahas agama dengan akal. Membahas jadi agama itu dengan akal, pikir dengan akalnya. Ini pikir dengan pikirannya. Akhirnya jadilah mereka mengatakan orang yang mukmin, kemudian dia itu melakukan dosa besar, maka orang itu enggak mukmin, enggak kafir, tapi berada di antara dua posisi. Dia dikatakan mukmin enggak, dikatakan kafir enggak, tapi di akhirat kekal di neraka. Di akhirat itu kekal di neraka. Itu titik pembeda. Jadi titik masalahnya adalah iman itu dalam mazhab Ahlussunnah itu yatafadhal, bisa bertingkat-tingkat. Iman itu ya tajazza, bisa berbagi. Ada orang yang imannya tinggi, ada orang yang imannya rendah, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Apa dalilnya? Dalilnya banyak sekali. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, fazadatuhum imana. Maka bertambah keimanan mereka. Liyazdadu imana, agar mereka itu bertambah keimanan. Dua ayat ini kan mengatakan iman itu bisa bertambah. Terus mana dalil yang mengatakan iman itu bisa berkurang? Sesuatu itu enggak mungkin tambah kecuali sebelumnya kurang. Sesuatu itu enggak mungkin nambah kecuali sebelumnya itu berkurang. Kalau sesuatu itu sudah titik sempurna, gak bisa nambah. Barang-barang kalau masih bisa nambah, berarti sebelumnya kurang. Mana tahu? Gampang-gampangan nih. Antum kalau masih ngantum kalau ndaki gunung. Kalau iso naik, ya berarti sedurung sampai dhuwur. Ini belum sampai puncak. Kalau sudah sampai puncak, naik kemana? Gak bisa lagi, turun. Turun. Sesuatu itu kalau masih bisa naik, berarti dia masih di bawah. Sesuatu itu kalau masih bisa bertambah, berarti dia masih kurang. Kalau sudah di titik puncak, itu gak bisa nambah lagi. Maka tatkala Allah mengatakan liyazdadu imana, supaya mereka bertambah keimanan, berarti iman mereka itu masih belum sempurna, butuh nambah, butuh nambah, butuh nambah. Ini semacam itu. Begitu juga dalam hadis yang barusan kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya suatu ketika nanti siapapun yang mengatakan la ilaha illallah dan dalam hatinya masih ada setitik keimanan, maka dia akan masuk ke dalam surga suatu ketika nanti meskipun lama dalam neraka. Menunjukkan bahwasanya tingkatan orang itu berbeda-beda. Dan dalam banyak hadis disebutkan yakni akan hal itu. Suatu hari Hamdullah itu sedih gitu, dalam Sahih Bukhari ini. Hamdullah itu sedih. Yani dia itu ketemu sama Abu Bakar, ngomong. Yani Abu Bakar tanya, "Hamdullah, napa sampean kok sedih ngene?" "Nafaqo Hamdullah." Hamdullah wis dadi wong munafik. Kaget Abu Bakar, "Lho, sampean ku piye to? Kok ono apa-apa kok ngomong dadi wong munafik?" "Lah pripun ya Abu Bakar? Saya itu loh, kalau sedang duduk di depan Rasulullah, mengingatkan Rasulullah, mengingatkan tentang surga, mengingatkan tentang neraka, mengajak keimanan, masya Allah, imanku itu meninggi seakan-akan surga itu di depan mataku, neraka itu di depan mataku. Tapi ini wis berkajian, mulai afasnal ahla wal aulad, kita kumpul karo bojo, kumpul karo anak, ngurusi penggawean, pengajian mau hilang." Ternyata penyakit ngunku yo kejaman Rasulullah sono. Ini pengajian mus yo kayak hilang sih yo berkurang akeh. Ngono yo ini rasa hati yang tadi itu seakan-akan surga di depan mata, seakan-akan neraka di depan mata. Begitu ketemu pucuk, ketemu anak, wis yo malah jagongan, malah guyonan, malah ini, malah itu. Ini lah itu kan munafik Abu Bakar, itu kan munafik, berarti aku ku munafik. Alhamdulillah ngomong karo sedih Abu Bakar, lu iya aku ngono barang, aku pisan lu begitu, aku berarti ya begitu, aku berarti munafik. Masa nah iya ayo menghadap sama Rasulullah SAW. Akhirnya beliau berdua menghadap sama Rasulullah SAW. Datang itu alhamdulillah mengatakan, "Ya Rasulullah, alhamdulillah munafik ya Rasulullah." "Lu kenapa?" Menceritakan kisah yang tadi. Apa komentarnya Rasulullah SAW? "Ya alhamdulillah, seandainya imanmu itu mampu stabil kayak kamu pas di depan aku, la safhat kal malaika, malaikat itulah akan datang untuk salaman sama kamu." Tapi alhamdulillah itu enggak mungkin. Itu tuh enggak mungkin. Walakin ya alhamdulillah sa'ah. Ya alhamdulillah, ono waktu ni orang itu imannya muncak, ono waktu ni orang itu imannya menurun. Ini orang itu, ini imannya menurun. Kita tahu toh, pas kita di majelis taklim, rasa iman kita itu beda pada waktu menghadapi komputer di kantor. Beda jelas itu. Rasa dalam hati itu mesti beda. Dan itu menunjukkan bahwa iman itu bertambah, iman itu berkurang, iman itu jadi berkurang. Kadang-kadang orang itu begini, kadang-kadang orang itu jadi semacam itu. Dan ini adalah kaidah dalam madhab Ahlus Sunnah tentang masalah keimanan. Jadi tentang masalah jadi keimanan. Ini perlu difahami para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadi kita tidak mudah terkecoh dengan ucapan sebagian kalangan, iblis itu mukmin. Lawang dia akan yakin penciptanya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu jadi saking iman ni, enggak mau sujud sama Adam. Wayang ngomong. Dia itu kan mengatakan, jadi wa bi izzatika, dan demi kemuliaanmu ya Allah. Itu. Iblis itu ngerti nih yang menciptakan dia itu Allah. Tatkala iblis itu diperintahkan sujud Nabi Adam, terus enggak mau. Ditanya sama Allah, kenapa kau enggak mau? Apa jawaban dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ya Allah. Jenengan itu lo nyiptakan saya dari api dan jenengan nyiptakan Adam dari tanah. Iblis tu ngerti nih kalau yang menciptakan dia itu Allah. Ini. Kemudian ada sebagian kalangan berarti iblis itu mukmin. Kenapa? Iblis itu mempunyai titik awal keimanan. Apa itu? Keyakinan dalam hati. Tapi enggak ada ucapan, enggak ada perbuatan. Bahkan perbuatannya menolak imannya, menolak ayat yang ada dalam hatinya. Ini, menolak yang ada dalam hatinya. Hatinya iya benar. Ini hatinya iya benar. Ini. Fir'aun itu yakin yakinnya loh. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala itu pencipta alam semesta. Buktinya apa? Pada waktu Allah memberikan peringatan. Oh, Fir'aun. Ojo, semacam itu. Kekuatan kamu itu seberapa sih? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan kodok. Gitu toh? Ini Allah pernah menguji dan pernah memperingatkan Fir'aun itu sudah lembut. Allah itu bersikap kepada Fir'aun. Lembut, sudah diingatkan berkali-kali sampai 9 kali. Pernah dengan darah, pernah dengan nyamuk, pernah dengan kodok. Si lucu kan dengan kodok. Piye ceritane? Yani mau makan gitu ya, pakai ditutup piring toh, ditutupi piring. Disukukan, buka pakai kodok kasih to mangan. Gelas tutupan, mau diminum dibuka juru nono kodok kasih to mangan. Akhirnya gak bisa makan, gak bisa, mau mandi ake kodok gak bisa mandi gitu kan. Jadi kisahnya Fir'aun kemudian itu sudah ini kekuatan dikerahkan, pasukan dikerahkan, bersihkan kodok, sudah makan nutrisi, ini kamarnya disterilkan, gak bisa satu pun semut gak bisa masuk. Begitu dia waktunya makan, buka nampan kodok ake. Merasa dia tidak mempunyai kekuatan, dia karena kepada Nabi Musa berjanji kalau Allah kalau ini bisa menghilangkan kodok itu dia mau beriman. Kodok hilang enggak gelem iman. Fir'aun itu tahu, yakin bahwasanya dia itu makhluk dan ada di sana pencipta, dan penciptanya itu adalah Tuhannya Musa dan Harun. Tapi kenapa tidak mau beriman? Kenapa tidak dianggap beriman? Karena hati tanpa ucapan, tanpa amal perbuatan. Jadi tanpa jadi amal perbuatan. Dan ini harus difahami tentang jadi masalah, jadi tentang masalah ini. Begitu juga dengan prinsip bahwasanya iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Tidak bisa kemudian orang itu kalau kemudian dia melakukan amal kebajikan, melakukan amal kejelekan, amal kemaksiatan, orang itu kemudian dianggap sebagai orang kafir. Sebagaimana ini klaim sebagian kalangan bahwasanya orang kalau sudah melakukan dosa besar maka dia dianggap sebagai tauhid kafir, munafik, karena semua itu adalah bukan pokok-pokok akidah Ahlussunnah. Terus bagaimana Ahlussunnah mengatakan? Ahlussunnah mengatakan bahwasanya orang itu kalau punya dasar keimanan, mempunyai keimanan, kemudian dia melakukan kemaksiatan, dia itu mukmin tapi fasik. Mukmin tapi derajat imannya sangat rendah. Mukmin tapi derajat imannya sangat rendah karena iman itu bertingkat-tingkat. Jadi iman yang paling bawah itu yang penting ngamal, tapi hati ini orang mantep. belum yakin seyakin-yakinnya jadi tetap keyakinan dia yakin adanya Allah, tapi jadi masih banyak kekosongan, kekurangan sana dan kekurangan sini. Makanya tatkala orang-orang Arab Badu itu mengatakan qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna, tatkala mereka datang mereka mengatakan wahai Muhammad kami telah beriman, maka Allah mengatakan qul katakanlah lam tu'minu, kalian itu belum beriman, tapi yakni aslamna, katakan kita sudah masuk Islam. Iman itu adalah sesuatu yang mantap dalam hati, keyakinan yang sangat kuat. Ini kalau dilatih sampai pada titik yang terpuncak, titik ihsan. Orang yang dalam segala perbuatan hidupnya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada bedanya bagi dia ketahuan oleh orang maupun tidak diketahui oleh orang. Tidak ada bedanya menurut dia amal itu dipuji oleh orang maupun dicela oleh orang, karena dia sudah pada makom yang sangat tinggi tatkala dia merasa selalu berada dalam pengawasan dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Al-imanu bikulli ma akhbara bihi ar-rasul, mengimani dengan semua yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibul imanu bikulli ma akhbara bihi an-nabiyyu, dan wajib untuk beriman dengan semua yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabihi naqlu anhu, dan sahih penukilan riwayat itu dari beliau. Fi ma syahadnahu aw ghaba anna, baik itu yang bisa kita saksikan atau yang gaib dari kita, yang enggak bisa kita saksikan. Na'lamu annahu haqqun wa sidqun, kita mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran dan kejujuran. Wasawa'un fi dhanika ma'aqalnahu wa jahilna, sama saja apakah yang mampu kita fahami atau yang tidak mampu kita fahami. Walam nattali' ala haqiqati ma'na, dan kita tidak mengetahui hakikat maknanya. Mithlu hadithil Isra' wal Mi'raj, semacam hadis Isra' wal Mi'raj. Wa kana yaqmatan la manama, itu adalah peristiwa itu terjadi yaqmah pada waktu beliau itu sadar, la manama, bukan pada waktu mimpi, bukan mimpi. Fa inna Quraisyan angkaratuhu wa akbaratuhu, karena Quraisy mengingkarinya dan menganggap perkara itu besar. Wa lam tungkir al manama, dan Quraisy tidak mungkin mengingkari apa? Mimpi. Baik. Masalah berikutnya adalah masalah akidah, adalah termasuk di antara prinsip-prinsip akidah seorang mukmin. Wajib untuk mengimani semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan syarat pertama hadisnya sahih, yang kedua pemahamannya benar. Jadi kalau ada satu hadis menghabarkan tentang perkara-perkara gaib, pertama teliti dulu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kalau ini kembalinya ke siapa? Ya kepada para ulama hadis lah, masuk kepada saya. Jadi pada ulama-ulama hadis. Yang kedua, pemahaman, memahami hadis itu sahih. Memahami hadis itu sahih. Dari mana kita mengetahui ini? Dengan penjelasan para ulama. Dengan ini penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Karena dikhawatirkan sudah kadung berkeyakinan, ternyata hadisnya enggak sahih. Dikhawatirkan sudah kadung berkeyakinan hadisnya sahih, tapi memahaminya salah. Ngono ku biasa itu nekat memahami sesuatu hanya dari yakni mengandalkan kamus bahasa Arab. Jadi kadang-kadang kitab-kitab terjemah itu ngawur, kadang-kadang ya ora kabeh. Ini kadang-kadang. Ini. Yang misalkan anda pernah baca di kitab apa ya lupa pian kok san. Ini pada waktu membahas tentang hadis sirat, hadis tentang jembatan. Anda baca di buku terjemahan bahwa di jembatan itu banyak anjing-anjing yang nyakar orang yang lewat di dalamnya. Di atasnya. Kok anjing sih? Mana? Mosok nasu nih ini. Ana langsung ketawa. Masyaallah, penerjemah iki. hadis itu kan wa alaihi kalalib. Ini kalalib itu semacam cantolan gitu loh, semacam pancing yang iso nyamber gitu. Ini jangkar topo jenenge. Itu kalalib, orang itu al-akh itu yang penerjemah itu kalalib, kalalib, kalep, kal anjing ngono kali ya. Kepiye to iki? Kalalib ngono ya. Kalep anjing itu kalep jamaknya itu kilab, bukan kalalib. Kalalib itu bukan anjing ngono ya. Jadi kadang-kadang itu lucu-lucu, tapi alhamdulillah ini kitab terjemahan semakin ke belakang semakin bagus. Ya. Yang paling saya ingat sekali sama ketawa pada waktu terjemahan kitab Tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu kan ada salah satu sabda Rasulullah SAW tentang doa Allahumma la khairu illa khairuk wa la tayra illa tayruk, yang terjemahannya adalah ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang engkau takdirkan darimu ya Allah. Apa dia terjemahkan? Ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu dan tidak ada burung kecuali burungmu. Kenapa dalam bahasa Arab toir itu memang burung? Toir itu burung. Enak aja, tidak ada burung kecuali burungmu. Karepe apa? Nah, jadi intinya dua ya Huan. Satu hadisnya benar. Satu ya Huan hadisnya benar. Yang kedua hadisnya sahih. Itu kembalinya pada ulama hadis. Yang kedua memahaminya benar. Memahaminya itu benar. Lah, kalau hadisnya sahih, pemahamannya sahih, kemudian dia itu menceritakan tentang masalah-masalah gaib, masalah-masalah keimanan, wajib kita untuk meyakininya. Kenapa para ikhwatan azanillah wa iyyakum? Akal kita itu terlalu sempit, akal kita itu terlalu cekak untuk mampu memahami, mengetahui semua ilmu rahasia ilahi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Dalam bahasa ayat yang lain wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang punya ilmu masih ada orang yang punya ilmu lagi. Apa yang dulu tidak mampu difahami dengan baik sekarang sangat mudah difahami. 300-400 tahun yang lalu kalau ada orang ngomong, "Pak, aku barusan ngomong sama saudaraku yang saiki di Mekah, katanya begini-begini," orang itu kan ini setan tau ngomong karo sampeyan paling ini. Kenapa? Zaman itu orang ono HP ini. Adapun zaman sekarang kalau ada anak ngomong kayak gitu semua orang faham. Kenapa? Ilmu manusia itu cekak. Ini apa yang ada di hadapan dia itu kadang-kadang tidak mampu untuk dia fahami. Bagaimana dengan apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Kadang-kadang kita tidak dapat memahaminya kecuali dengan bahasa iman. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita lanjutkan masih dalam bab ini. Ini pada waktu yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala ba'da Ramadan. Ya, benar. Ba'da Ramadan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.